Faham ya kemarin ya yang kita baca wa iyakuna mufradaini fadhif, apabila keduanya isim dan laqab itu mufrad maka wajib diidhafahkan yang pertama itu isim kepada laqab secara mesti. Ya, menurut pendapat orang Basrah ataupun menurut pendapat orang apa? Kufah, dan itu yang insyaallah rajih boleh juga diitba'. Secara kias itu benar. Ya. Apalagi di sana ada juga ucapan orang Arab yang mengatakan apa? Hadza Yahya ainan. Hadza Yahya ainani. Ainani. Adapun idhafah lebih banyak dari sisi apa? Penggunaan. Secara kias lebih cocok apa? Itba. Apa? Itba. Ya. Kemudian terkait dengan apabila keduanya murakkab atau salah satunya murakkab, yang lain mufrad, nah itu sudah kita lewatkan jelasannya. Adapun bersama kunyah maka lebih leluasa. Antum boleh dahulukan isim dulu kemudian kunyah, atau kunyah dulu kemudian apa? Kemudian apa? Isim, boleh. Adapun bersama laqab bagaimana? Harus laqab diakhirkan. Kenapa? Tadi alasannya ketika berkumpul laqab dengan isim, laqab harus diakhirkan. Ya, agar jangan sampai difahami makna hakiki dari laqab itu. Iya, agar jangan sampai difahami makna hakiki dari apa laqab itu sendiri. Seperti kalau dikatakan ja'at batoh di sananya, yang difahami apa batoh ya tadi bebek dan semisalnya, padahal bukan itu ini maukan. Tapi kecuali ada yang dikecualikan enggak? Dari ada enggak yang dikecualikan itu boleh mendahulukan laqab dari isim? Ada enggak? Ada. Kapan itu? Ketika apa? Laqabnya lebih masyhur daripada namanya. Ada juga dalam Al-Qur'an juga ada, Al-Masihu Ibnu Maryam, Al-Masih Ibnu Maryam laqab. Al-Masih Ad-Dajjal. Ya. Sehingga kalau ternyata laqabnya itu apa? Lebih dikenal maka diperbolehkan karena tidak terbayang itu yang lainnya. Wawadu, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Wawadu li ba'dil ajnasi alam ke'alamil ashkhasi lafzan wa huwa am min dhaka ummu iryatin lil aqrabi wa hakadha su'alatun li sa'labi. Wawadu, dan mereka orang Arab meletakkan li ba'dil ajnasi alam, untuk sebagian jenis alam, nama. Mereka orang Arab meletakkan untuk sebagian jenis alam nama. Alamul jenis. Kalau tadi yang berhasil kita lewatkan alam asyakhs, ya kan? Nama orang. Yang berikutnya alam al-jins. Ini juga sama definisinya dengan alam asyakhs, yaitu ismun yu'ayin al-musamma mutlaqa. Mereka meletakkan untuk sebagian jenis alam nama. Kata wadu'a atau al-khubari, di situ ada isyarah ila anna alam al-jinsi sama'i. Mereka meletakkan, di sini ada isyarah bahwasanya alamul jinsi itu sama'i, sifatnya sama'i, penukilan dari mereka orang Arab, tidak bisa kita kiaskan. Seperti kalau kita bikin alam untuk misalkan jenis ini dan itu tanpa ada penukilan dari mereka orang Arab, maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena alamul jinsi sifatnya apa? Sama'i. Wawadu li ba'dil ajnasi alam. Ya, i'rabnya jelas ya. Wawadu fi'lun wa fa'il li ba'dil ajnasi muta'alik fil fi'il. Alam i'rabnya apa? Mahful bidari. Wawadu'a. Ya, di sini sukina lil waqaf, di sukun karena waqaf. Aslinya alaman. Ka'alamil ashkhasi lafzan wa huwa am. Seperti halnya alam ashkhas, nama orang. Ya, lafzan secara lafaznya. Wa huwa am. Dan dia ya, alamul jins a'am, lebih ataupun am, umum. Ya, banyak dalam penggunaan. Ka'alam, jar majrur, mut'alli bi mahdhuf sebagai sifat dari alam. Alaman ka'alami gitu. Mereka meletakkan untuk sebagian jenis nama yang seperti nama ashos. Dari sisi lafaznya saja. Adapun dari sisi maknanya, alamul jenis ini seperti nakirah, seperti isim nakirah. Ya kayak Usama, maknanya apa? Asad. Ya. Dari sisi lafaz perlakuannya seperti alamul ashkhas, ya kan? Nanti akan dijelaskan. Dari sisi makna, ya mirip dengan apa? Nakirah, mirip. Wahwa am. Lafzan di sini i'rabnya sebagai tamyiz. Sebutkan di situ juga ada. Tamyiz li makna al-kaf. Tamyiz untuk menjelaskan makna kaf, yakni mithluhu min jihatil lafaz, yakni semisal alamul ashkhas dari sisi lafaz gitu. Ka'alamil ashkhas lafzan, yakni mithlihi min jihatil lafaz, semisal alamul ashkhas dari sisi lafaz, yakni dari sisi lafaznya. Alamul ajnas ini bisa datang selanya hal, iya. Bisa dijadikan sebagai mubtada. Meskipun dari sisi makna dia lebih dekat ke nakirah. Wahwa am, wahwa. Huwa kembali ke mana? Hah? Ya, alamul jenis. Alamul jenis am, ini am kata al-hudhari fi'il. Fi'il madhi tadinya amma gitu. Bukan aslinya am. Am dari amma. Bukan aslinya af'alu tafdhil, yang dibuang hamzahnya, am bukan. Ya. Jadi am, alamul jins am, yang memiliki cakupan banyak juga. Ya. Bukan am, kalau am maknanya lebih umum dia daripada, lebih umum, lebih banyak daripada apa? Alamul apa? Asyakhs. Ya nanti keliru seperti itu. Min dhaka ummu iryatin lil aqrabi wa hakadha su'alatun li sa'labi. Ya, min dhaka di antaranya ummu iryat. Irabiyah, apa irabiyah? Ummu iryat. Mubtada, khabarnya mana? Min dhaka ummu iryatin min dhaka. Min dhaka dhaka balik mana? Alamul ajnas, termasuk alamul ajnas adalah ummu iryad. Ummu iryad namanya Syabuah. Syabuah, ummu iryad kalau jengking nama aslinya Syabuah. Lil aqrabi itu aqrab. Min dzaka ummu iryatin lil aqrabi. Syabuah sama aqrab. Wa hakadha su'alatun li sa'labi. Demikian pula su'alah untuk fa'lab. Irobnya apa su'alah? Hah? Mubtada khabarnya mana? Hakadha. Ya. Li sa'labi di sini hal. Ya. Hal dari apa? Domir yang ada pada apa? Khabar yang mahdhuf. Sini kan hakadha jar majrur kan? Muta'alli bi mahdhuf, ya kan? Takdirnya apa? Yang mahdhuf itu kain misalkan. Karena ada domir situ kan? Nah, li sa'lab itu adalah hal dari domir yang ada pada yang mahdhuf. Atau khabar yang mahdhuf. Jelas ini maknanya ya. Mereka orang Arab meletakkan untuk jenis itu alam seperti halnya alam ashkhas dalam hal lafaz. Faham ya ini lafzon. Kenapa disebutin lafzon? Karena secara maknanya beda dengan alam ashkhas. Dari sisi perlakuan lafaznya sama. Wahuwa am. Min zaka umu iryat. Yang tanya umu iryat untuk akrab. Demikian pula fa'ala untuk sa'lab. Apa nah sa'lab? Rubah atau bukan? Eruba ya. Dan di sini tu'alatun di tanwin, padahal dia war musharif ta'nitsan alamiyah. Kenapa? Lil wazan, untuk wazan. Karena wazan biar ketukannya pas. Kunyahnya Abul Hasin. Tu'ala kunyahnya Abul Hasin. Atau sa'alab kunyahnya Abul Hasin. Wa mithluhu barratun lil mabarrah. Semisal itu. Semisal apa? Alamul jinas adalah barrah. Lil mabarrah, barrah. Ini nama jenis untuk mabarrah. Perkara yang maknawi, kebaikan. Alamul jinis tapi yang sifatnya maknawi gitu. Al mabarrah, alamul jinsnya barrah. Yang mana kebaikan. Kaza fajari, demikian pula fajari. Alamul fajrah, nama alamul jins untuk fajrah. Ya, perbuatan fujur. Ini apa alamul jins yang sifatnya maknawi itu. Jadi makna perkara yang maknawi pun ada alamul jinsnya. Wa mithluhu ya ramiz bi khabar, barrah mubtada. Jadi barratu mithluhu. Barratu mithluhu. Barra di sini sebagai apa? Mubtadanya. Ya, mithluhu khabar barra juga semisal. Semisal itu. Semisal yang tadi sebutkan. Mu'ariyah. Ya, su'ala. Hanya saja kalau barra dan fajari. Ini untuk isim jenis yang maknawi sifatnya. Atau pada perkara yang maknawi, makna. Ya. Ya. Dan dia barra harumun sorif. Ta'nits dan apa? Alamiyah. Alamul jenis kan? Ya. Fajari di sini tidak ditanwin karena dia di atas wazan hadami ghair munsharif. Mabni di atas hasrah, bukan ghair munsharif ya, mabni di atas kasrah. Sebagaimana hadami. Ya, ini insyaallah paham ya. Barrah juga semisal itu. Alamul jenis juga dia semisal halnya Ummu Iryad ataupun Su'alah. Hanya saja kalau barra untuk perkara maknawi. Demikian pula fajari. Ini alamul jins untuk fajrah. Fajrah al-fujur, perbuatan fajir, dosa. Al-alamu ala qismain. Alam itu ada dua macam. Ya. Yang pertama, alamu syakhsin. Nama syakhs, orang lah. Wa'alamu jinsin, dan juga alam jins. Alamul jins. Fa'alamu syakhs lahu hukman. Alamu syakhs, nama orang, itu ada dua hukum. Ada dua hukum. Yang pertama maknawi, hukum yang berkait dengan maknanya. Wa huwa an yuradu bihi wahidun bi'ainih. Hukum secara maknawi alamu syakhs adalah dikehendaki dengannya satu orang tertentu. Satu orang tertentu. Seperti Zaid, Ahmad, itu maknanya. Yuradu bihi wahid bi'ainih. Kemudian hukum yang kedua pada alamu syakhs, nama orang, adalah sihatu maji'il hal mutakhiratan anhu. Bolehnya hal datang diakhirkan setelahnya. Alamul jins dulu, kemudian hal. Ya. Kalau pada isim yang dia selain alam, isim-isim yang nakirah. Ya. Bagaimana? Enggak boleh kan? Sawija'ani rajulun bahikan, boleh enggak? Enggak boleh. Harus dibagaimanakan? Kalau kita ingin menjadikan bahikan sebagai hal dari yang nakira tadi, didahulukan dari si nakira ini. Ja'ani bahikan rajulun, baru boleh. Ya. Tapi kalau yang nakira boleh seperti ini. wa man'uhu, ah ini. Jadi hukum yang pertama yang berkait dengan makna, yakni dimaukan dengan alamus syakhs ini satu orang tertentu, yang kedua yang berkait dengan hukum lafzi, yaitu bolehnya hal datang setelahnya. Seperti ja'ani zaidun dhahikan. Wa man'uhu min ash-sharf, hukum yang kedua yang berkait dengan lafaznya adalah dia terhalang, alamus syakhs ini terhalang dari sharf ma'asaba bin akhar ghairin alamiyah, apabila dia berkumpul dengan sebab yang lain selain alamiyah. Kalau hanya alamiyah saja ya belum kuat menghalangi dia dari sharf. Ya. Contoh hadza ahmadu. Hadza ahmadu. Ya ramai jelas mutal khabar. Ahmadu di sini ghairu munsharif lil alamiyah. Dengan apa? Wa waznil fi'il, wazan fi'il. Hukum yang ketiga dari alamu asyakhas adalah man'u dukhulil alif wal lam alaih, tidak boleh alif lam masuk padanya. Ya. Umaru al-umaru atau salim as-salimu, fala taqulu ja'a al-amru, sehingga tidak boleh engkau katakan ja'a al-amru. Ya boleh, hukum asalnya demikian. Di sini ada catatan kaki, kita baca nomor 3. I'lam anna al-'alama bihasabil asli la tadkhuluhu al-alif wal lam wa la yudafu wa dhalika li'annahu ma'rifatun bil 'alamiyah. Ketahuilah bahwasanya al-'alam bihasabil asl, sesuai dengan asalnya, tidak bisa dimasuki oleh al, tidak bisa diidhafahkan. Itu kan al-'alam, demikian kan? Tidak bisa dimasuki al, tidak bisa diidhafahkan. Kenapa? Wa dhalika li'annahu ma'rifah bil 'alamiyah, karena dia sudah ma'rifah dengan 'alamiyah, tidak butuh kepada al ataupun idhafah. Wa al wal idhafah wasilatan li ta'rif, sedangkan al dan idhafah adalah jalan menuju ta'rif, jembatan menuju ta'rif, perantara menuju ta'rif. Wa la yajuzu an yajtami'a 'ala al-ismil wahidi mu'arrifan, tidak boleh berkumpul dalam satu isim dua penta'rif sekaligus. Illa annahu qad yahsul al-ishraku al-ittifaqi fil ismil 'alam, hanya saja terkadang terjadi yang namanya persekutuan yang kebetulan sifatnya fil ismil alam, pada isim alam. Ada orang ataupun dua orang teman kamu namanya Muhammad semua yang kebetulan. Faikunu laka sadiqan, ya. Seperti kau punya dua teman, ismu kullu wahidin minhum Zaid atau Amr masalah. Nama masing-masing dari kedua teman kamu tadi Zaid semua atau Amr semua. Sebagai contoh saja. Wa fi hadhil halah, dalam keadaan seperti ini, yushbihul alam al-jins, menyerupai alam al-jins kan? Ada keserupaan. Kamu punya teman dua, namanya Muhammad semua, Zaid semua. Ini persis alam al-jins. Fatasilu bihi al wa tudhifu, maka ketika itu boleh kau sambung al dengannya ataupun kau idhafahkan. Kama taf'alu dhalika bi rajul wa ghulam, seperti yang kau perbuat pada rajul dan ghulam. Maka ja'a dhalika anhum, telah datang dari orang Arab ya seperti ini. Ini disebutkan juga di sini fa min dukhuli ala ala alami syakhs, di antara contoh masuknya ala kepada alami syakhs ucapan Nabi An-Najm al-Ijli ba'da ummal amri, ummal di dalamnya ba'da ummal amri min asiraha hurrasu abwabin ala fusuriha, hurras para penjaga pintu, ia fa'ilnya umma al-amr maful ba'da ummal amri hurras para penjaga pintu ala kusuriha, di atas istana pada istana-istana itu ba'da ummal amr, menjauhkan ummal amr min asiriha, dari tahanannya. Wa qawlul akhbal, juga ucapan al-akhbal. Wa qad kana minhum hajibun wa ibnu ummihi abu jandali wa zaidu zaidul ma'ariki, beralih sini ini akhirnya. Kemudian wa alamul jinsi ka alami syakhs fi hukmi lafzi, alamul jins seperti alamul syakhs pada hukum lafzinya, yang sudah kita lewatkan tadi. Hukum lafzi ada berapa yang sudah kita lewatkan? 3 ya. Bisa datang hal setelahnya. Yang kedua, mamnu' min ashraf bersama ilah yang lain. Yang ketiga, tidak bisa digandengi dengan al. Itu sama. Ya, antara alamul jiris dan alamul syakhs. Fataqul hadza usamatu muqbilan fatamna'uhu min ashraf fata'ti bil hal ba'da. Ya, engkau halangi dia Usama dari ashraf dan engkau datangkan hal setelahnya muqbila. Wala tudkhilu alaihi al-alif wa lam. Kau juga tidak boleh memasukkan kepada alamul jins alif lam. Fala taqul, tidak boleh engkau katakan hadza al-usamatu, enggak boleh. Sebagaimana tidak boleh dikatakan hadza al-muhammadu. Nah, di sini ada tambahan faedah dari Syekh Muhammad Muhyiddin. Zakara syarih min ahkamil alamil lafziyah thalatha ahkamin yashtariku fiha an-naw'an wa taraka thalathatan ukhra. Asy-syarih menyebutkan di antara hukum-hukum alam yang sifatnya lafzi ada 3. Apa saja tadi? Bisanya datang hal setelahnya, terhalangnya dia dari shorof bersama illah yang lain, kemudian terhalangnya dia dari apa? Al, itu kan hukum lafzi yang ada pada apa? Alamu asy-syakhs ataupun alam al-jins. Dan di sana ada 3 hukum lain yang bersekutu padanya, an-naw'an, 2 macam ini. Ini alamul jins dan alamu asy-syakhs. Ya. Wa taraka thalatha ukhra, dan dia meninggalkan 3 yang lainnya dari hukum yang ada pada alamu syakhs ataupun alamul jins, yaitu ditambahkan lagi yang pertama, annahu yubtada bihi bil ihtiyajin ila musawwir, bahwasanya bisa dimulai kalam dengannya, dengan alamul syakhs ataupun alamul jins, bil ihtiyajin ila musawwir, tanpa butuh kepada musawwir. Taqul Usamatu muqbilu, sebagaimana kau katakan Muhammadun atau Zaidun muqbilun. Usamatu muqbilu, bisa. Tu'alatu haribu, tu'alah kabur. Kama taqul, sebagaimana kau katakan pada alamu asy-syakhs aliyun hadirun khalidun musafirun. Nah itu, bisa datang sebagai mubtada, tidak butuh kepada musawwir. Itu hukum yang ada pada alamu al-jins sebagaimana pada alamu asy-syakhs. Yang kedua, annahu la yudaf bi hasabi asli wab'i, fala yajuzu an taqula usamatuna kama yamtani an taqul muhammaduna. Fa in hasala fi al-ishraq al-ittifaqi sahhat idafatuhu ala ma 'alimta fi 'alami asy-syakhs. Yang kedua, tidak boleh diidafahkan sesuai dengan asal peletakannya. Terletakannya dalam untuk orang tertentu, membedakan dari yang lain. Fala yajuzu an taqul, sehingga tidak boleh kau katakan usamatuna, hadza usamatuna. Sebagaimana tidak boleh kau katakan hadza muhammaduna. Bagaimana kalau di sana ada banyak Muhammad? Bolehkah kita menyandarkan Muhammad ini kepada kita? Hadza muhammaduna. Fa in hasala fil syirak al-ittifaqi, kalau terjadi persekutuan yang sifatnya kebetulan, sohat idhafatu, bisa diidhafahkan. Alama alimta fi alami syakhs, sesuai dengan apa yang telah engkau ketahui pada alami syakhs, boleh. Ini khusus usama kita, usamatuna, hadha usamatuna, hadha muhammaduna, hadha usmanuna, boleh ketika terjadi isyraf, ya, persekutuan, antum ingin membedakan dengan yang lainnya, maka diidhafahkan. Ya, tadi dengan meniatkan apa? Nakirah dulu ya. Asalis yang ketiga, annahu la yun'ad bin nakirah li'annahu ma'rifah. Hukum yang ketiga yang berkait dengan lafadznya adalah bahwasanya alamul jins la yun'atu bin nakirah, tidak boleh disifati dengan nakirah, karena dia alamul jins dari sisi apa? Lafadznya ma'rifah. Wa min syartin na'ti an yakuna mitlal man'uti fi ta'rifi aw tankirih. Di antara syarat na'at agar na'at itu semisal man'ud dalam hal ma'rifah dan nakirahnya, sebagaimana itu telah diketahui. Itu jelas. Ingat-ingat ya, hukum yang berkait dengan lafaz yang ada pada alamul jins, yang itu sama dengan hukum lafzi yang ada pada alamus syakhs. Kemudian wa hukmu alamil jinsi fil makna ka hukmin nakirah. Adapun hukum alamul jinsi dari sisi makna itu beda dengan alamus syakhs. Ya. Tapi dia ka hukmin nakirah. Hukum alamul jinsi secara makna seperti hukum isim nakirah. Faham ya? Seperti hukum isimnya nakirah. Min jihati annahu la yakhussu wahidan bi'aini, dari sisi bahwasanya alamul jins tidak menghususkan satu tertentu. Aqbala usamatu, ya tidak dimaukan usama tertentu, singa tertentu, iya kan? Satu ekor usama saja ataupun singa saja. Tidak tertentu sebagaimana pada ucapanmu jani Muhammad, sudah tertentu. Ini persis dikatakan jani asadun secara makna. Jani usama itu sama dengan jani apa? Asadun. Apabila engkau menghendaki usama isim jenis, bukan apa? Isim alam. Tapi kalau antum menghendaki usama isim alam, ya maksudnya kepada tadi yang pertama. Fakullu asadin yasduku alaihi usama, setiap asad singa cocok dikatakan padanya usama. Ini sisi bedanya dengan alam asyakhs. Wa kullu aqrabin yasduq 'alayha ummu 'iryadin, setiap kala jengking cocok dikatakan badannya sebagai ummu 'iryad. Wa kullu tha'labin yasduq 'alayhi tu'ala, demikian pula setiap tha'lab cocok dikatakan badannya sebagai tu'ala. Ada penjelasan nama di sini. Ha huna arba'atu asya'a uridu an ubayyana laka haqiqata kulli wahidin minha bayanan qarib al-fahmi. Ini faedah dari Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah. Di sini ada 4 perkara yang ingin saya jelaskan kepadamu hakikat dari wahid minha, masing-masing darinya. Ada 4 perkara yang saya ingin jelaskan hakikat masing-masingnya. Bayanan qarib al-fahmi, bayanan dengan penjelasan yang memudahkan pemahaman. Wa farik laka baina kullin minha wal akharin, dan akan saya bedakan untukmu masing-masing dari 4 istilah ini, yaitu alamul syakhs, alamul jinsi, wasmul jinsi, wan nakirah. Karena ini terkadang membingungkan ya kita membedakannya. Ya, alamul syakhs, ya mungkin kalau dari contoh mudah ya. Apa contohnya alamul syakhs? Ya Muhammad, Zaid. Alamul jins, Usama, Ummu Iryab. Kemudian apa lagi? Ismul jins. Contohnya apa? Ismul jins. Ya asadun, jenis kan. Nakirah. Ya dekat dengan itu. Amma alamu syakhs fahuwa lafzul ladhi udi'a li dhati ma jami'i musakhasatiha allati tatamayyaz biha an jami'i ma adaha min az-zawat. Adapun alamul syakhs, ah ini definisinya. Alamul syakhs, maka dia adalah lafaz yang diletakkan untuk zat. Lafaz yang diletakkan untuk zat tertentu bersama dengan jami'i musyakhasatiha, seluruh sifat-sifatnya. Apakah sifat yang sifatnya hissi ataupun maknawi? Allati tatamayyaz biha, yang dengannya dia terbedakan an jami'i ma'adaha minaz zawat, dari seluruh zat-zat yang lain. Ya seperti Zaidun misalkan. Ini lafaz diletakkan untuk zat tertentu, kemudian di situ ada sifat-sifat yang dia terbedakan dari yang lainnya. Sifat lahirnya tinggi, warna kulit, ataupun sifat batinnya seperti ini dan seperti itu, yang terbedakan dari yang lainnya. Contoh Muhammad, Ali, Abi Bakar, Ummu Kulthum. Fa inna kulla wahidin min hadhihi al-alfaz qad wada'ahu abuhu li dhati waladihi ma'a kulli sifati allati tatamayyaz biha hadhihi adh-dhat. Sesungguhnya masing-masing dari lafaz-lafaz ini, Muhammad, Ali, Abu Bakar, Ummu Kulthum dan yang lainnya, adalah lafaz-lafaz. Masing-masing adalah lafaz-lafaz yang diletakkan oleh bapaknya atau yang menamainya untuk zat anaknya. bersama sifat-sifat yang ada padanya yang terbedakan dengan sifat ini dari yang lainnya. Min tulin atau qasrin, dari tinggi atau pendeknya, bayadin atau sumrah, warna putih atau coklat, adala atau nahafa, gemuk ataupun kurus, salam atau ghairiha, mulus ya, ataupun yang selainnya, salamah, selamat dari penyakit atau yang selainnya. Sudah paham ya? Hah? Alam syakhs, paham ya? Wal lafz alladhi wudi'a lidzat ma jami' musakhasatiha allati tatamayyaz biha an jami'i ma 'adaha min az-zawat, panjang. Wa idza utliqa fuhima minhu hadhihi az-zat al-mawjuda fil kharij ma'a kulli al-musakhasat, apabila utliqa digunakan nama tadi, maka difahami darinya zat al-mawjuda fil kharij, yang ada di alam nyata bersama sifat-sifat yang ada padanya. Ustazan, ammam, ya sudah. Fahami di luar ini. Iya kan? Zatnya dan juga sifat-sifatnya. Apakah sifat-sifat yang hissi atau maknawi? Iya, yang kenal tahu gitu kan. Ma dzakarnahu minha wa ma lam nadzkur, apakah sifat yang kami sebutkan ataupun yang tidak kita sebutkan? Kalau yang disebutkan ini kan tinggi, rendah, warna kulit. Wa huwa yashbihu al-isma al-muqtarin bi al-lati lil-'ahdi fi dalalati 'ala fardin mu'ayyan. Dan dia alamu syakhs itu mirip dengan isim yang bergandengan dengan al, yang alnya lil-'ahd, untuk al-'ahd, sesuatu yang maklum. Fi dhihin fi dalalah 'ala fardin mu'ayyan, dalam hal penunjukannya kepada seorang tertentu. Wal farqu bainahuma, sisi bedanya antara alam musyakhas dengan al mu'arraf bi al, anna dalalata mashubi al al-ahdiyah ala ta'ayyunil muradi hasilun bi wasitati al, bahwasanya penunjukan isim yang dimasuki oleh al-ahdiyah kepada, ya, penunjukan isim yang dimasuki oleh al al-ahdiyah kepada ta'ayyunil murad, sesuatu tertentu yang dimaksud, ini hasilun, dihasilkan dengan perantaraan bantuan al. Adapun menunjukkan alamu syakhs kepada ta'ayyuni musamma, ketertentuan yang dinamainya, famin jauhari lafad, maka dari lafadnya. Ya. Sudah kita lewatkan kan makna alam. Ismun yu'ayyinu al-musamma mutlaqo. Tanpa qorinah, ya kan? Tanpa qorinah. Ya. Ha, itu. Apa? Alamu asyakhs. Kemudian alamul jinsi. Wasmul jinsi wal nakirah. Alamul jins, ismul jins, nakirah. Fa inna li kulli wahidin minha haqiqah. Sesungguhnya masing-masing dari tiga kalimat atau istilah ini ada hakikatnya. Alamul jins, usama, ataupun umu iryab, ismul jins, dan yang lainnya, masing-masingnya ada hakikatnya. Wahiyya fi usama masalan, wahiyya fi usama masalan wa fi asad aidha. Ya, contohnya usama sebagai contoh. Wa fi asad juga asad. Al-hayawan, yaitu bahwasanya itu semua sama dan asad adalah al-hayawan al-muftarish, binatang buas yang menerkam, zul awafir, yang memiliki kuku-kuku tajam, allati yaghtal biha, yang dengannya dia mencengkram, memangsa, mencengkram. Wa li kulli wahid minha afrad muta'addida yastuq alaih, yang masing-masingnya memiliki satuan-satuan yang banyak yang bisa diterapkan padanya, kata Usama ataupun Asad. Wal farqu baina hadhi thalatha i'tibari, adapun sisi bedanya antara tiga istilah ini adalah hanya dari sudut pandangnya. Wa dhalika anna nuqaddir anna 'alam al-jinsi qad wudi'a lil haqiqah bi syarti an takuna hadhil haqiqah hadiratan fi dhihni fi hini al-wab'. Ya, demikian adalah bahwasanya kita menakdirkan, menganggap bahwasanya alamul jenis itu qad wudi'a lil haqiqah, diletakkan untuk makna hakiki dengan syarat. Ya. Antakuna hadhil haqiqah, hakikat ini hadir fi dzin, ada pada benak gitu, ada pada benak. Ketika kita disebutkan usamah, di benak kita terbayang ya sifat-sifatnya. Falafz Usama, maka lafz Usama maudhu'un lil haqiqah, diletakkan untuk makna hakiki, wahiyal hayawan al-muftaris. Nah, ini binatang yang menerkam, memangsa. Al-muttasif bima'urifa, ataupun al-muttasif bima'urifa, yang tersifati dengan sifat-sifat yang telah diketahui darinya. Tapi ada syaratnya nih. Kalau apa? Alam al-jins, syaratnya ya, adalah hudur hadhil haqiqah fi dhihnil wadi'. Jadi adanya hakikat ini pada benak orang yang meletakkan kalimat ini. Jadi kalau alamul jins, seorang yang menggunakan kalimat ini, ketika dia gunakan kalimat ini, dia menghadirkan dalam benaknya binatang tersebut, sifat-sifatnya di benak gitu. Nah itu, itu syaratnya. Hakikat dari alamul jins itu tergambar di benak gitu. Hakikatnya di benak. Antum meletakkan kata Usama, di benaknya tergambar ya, sifat-sifatnya, diantaranya ini dan itu. Nah kemudian, wa yuqaddir ismal jins, adapun pada isim jins, yuqaddir ismal jins mawdu'an li hadhil haqiqah, juga sama, ditakdirkan makna hakikat ini tanpa dipersyaratkan untuk hadir di benak si peletak ini. Itu aja, tidak menghadirkan, tidak dipersyaratkan gitu loh. Harus hadir hakikat asad di benak itu, enggak mesti. Jadi paham ya? Jadi kalau Usama, si peletak yang meletakkan kalimat ini, wa mu'ira ya Usama, harus menghadirkan di benaknya sifat-sifat kalimat yang dia letakkan itu. Tapi kalau apa? Tadi, isim jenis tidak harus, tidak dipersyaratkan untuk antum menghadirkan di benak antum hakikatnya. Seperti ini binatang, seperti ini buas, kukunya tajam, menyengkram, enggak dipersyaratkan itu. Hai itu isim jenis. Walamma kanatil haqiqah mutahaqqiqah fi kulli fardin saluha lil wahidi wa lil katsir, dikarenakan yang namanya hakikat, hakikat paham ya tadi sifat-sifatnya tuh. Menerkam, buas, terus yang lainnya. Dikarenakan hakikat ini terwujud ada pada setiap satuan-satuan dari asad, maka asad ini saluha lil wahid wa lil katsir, cocok untuk satu ataupun banyak. Wal nakira lam tuba lil haqiqah aslana. Ini nakira sekarang. Nakira itu tidak sama sekali diletakkan untuk makna hakiki. Nakira. Jadi baru-baru terbayang, enggak, bukan itu gitu. Nakira tidak diletakkan untuk hakikat. Pada asalnya demikian nakira. Wa inna mawdi'a lil fardil wahid min al afrad allati tasu ala kulli wahid minha hadhil haqiqah. Hanyalah nakira ini diletakkan untuk al-fard al-wahid, satu tertentu, untuk satu gitu. Min al-afrad, dari satuan-satuan yang ada di bawahnya. Allati tasuq ala kulli wahid minha hadhil haqiqah, yang cocok untuk masing-masingnya hakikat ini. Nakira rajulun nakira ya. Ini rajul, ini rajul, ini rajul. Dan itu pada asalnya tidak diletakkan untuk haqiqah, untuk misalnya membayangkan apa hakikatnya. Ya, tidak. Ini agak tipis bagian, sampai ada yang tidak membedakan antara apa alamul jenis dengan apa isim jenis. Kalaupun membedakan tadi, dari sudut pandangnya saja. Kalau alamul jenis tadi yang telah disebutkan ya. Jadi si peletak ini harus ya memiliki hakikah gambaran di benaknya ketika meletakkannya, dipersyaratkan demikian. Adapun apa isim jenis, tidak dipersyaratkan untuk ya, si peletak ini menggambarkan di benaknya. Adapun nakirah tidak diletakkan untuk hakikah gitu saja. Sembilan tadi. Wah hukmu ya. Itu ya. وحكم عالم الجنس في المعنى كحكم النكرة. Hukum alam al-jins secara makna seperti hukumnya nakirah, dari sisi bahwasanya dia tidak dikhususkan untuk satu tertentu. Setiap asad cocok untuk Usama. Ya. Wa kullu aqrab yasuq alaihi ummu iryad. Setiap asad yasuq alaihi, cocok dikatakan padanya sebagai Usama. Setiap akrab yasduq, cocok untuk dikatakan, dikatakan Ummu Iryad. Juga fa'lam dikatakan Su'alah. Wa 'alamul jinsi yakunu li syakhsi kama taqaddam wa yakunu lil ma'na kama masal biqoulihi barrah lil mabarrah wa fajari lil fajarah. 'Alamul jins itu ada yang untuk syakhs. Ya. Untuk sesuatu yang memiliki bentuk wujud. Seperti tadi apa Su'alah sama. Ya. Wa yakunu lil ma'na, ada juga yang diperuntukkan untuk sesuatu yang sifatnya maknawi. Seperti yang dicontohkan oleh An-Nazim, barrah. Barrah ini alamul jins. Ya. Untuk makna mabarrah, kebaikan-kebaikan. Jadi perkara maknawi pun ada apa? Alamul jinsnya, barrah. Ya, kemudian fajari alamul jins untuk makna fajarah, kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan. Dari sini sudah dipahami. Ya. Ya apa? Keterangan tentang isim jenis itu. Ya tadi itu yang tidak dipersyaratkan adanya apa? Haqiqah pada benak. Ya. Nih, wa yuqaddir ismal jenis maudu'an li hadhihi al-haqiqah min ghairi ishtirab. Huduriya fi dhinil wadhi'. Tanpa dipersyaratkan. Untuk hakikatnya ini ada di benak si peletak, enggak disyaratkan. Itu aja. Hah? Iya. Terbayang ya bisa, enggak terbayang juga bisa. Tapi kalau yang nakal sama sekali tidak untuk itu gitu. Untuk membayangkan dalam benak, enggak. Belum lagi ya. Ya, karena itu, karena si alamul jins itu lebih khusus kan, harus terbayang, maka dia dekat dengan apa? Dekat dengan alam kan ya? Alam. Alamul syakhs. Misalnya sebagian mengatakan sama itu, alamul jins dengan apa? Teman-temannya itu. Tipis sekali ya, perbedaannya tipis. Ya kalaupun itu sulit, yang penting antum mengetahui hukum-hukum secara lafzinya itu, ya kan? Secara lafzinya kan beda alamul jenis dengan ismul jenis dan dengan nakirah. Kalau ismul jenis dan nakirah ya sama cara lafaz dan maknanya juga nggak jauh lah, ya nggak jauh. Ya yang lain ada yang belum paham silakan tanya. Kalau bisa difaham ya ucapan An-Nazim di sini, wawadu'u li ba'din ajinasi alam ka'alam min ashfasi lafdan wa huwa am min dhaka ummu iryatin lil aqrabi wa hakadha su'alatun lil sa'alabi wa mitluhu barratun lil mabarrah kadha fajari alamun lil fajrah. Ini saja tadi sudah kita sebutkan di awal bahwasanya meletakkan alamul ajinas, apakah yang ada sosoknya atau punya sifatnya maknawi, itu apa? Sifatnya samai, penukilan saja, tidak bisa dikiaskan. Berbeda dengan yang pertama, alamu asyakhs. Iya, dikiaskan kan? Ya, cukup dulu lah. Ini sudah masuk kepada pembahasan ismul isyarah. Ini kita masuk jam 10 ya biasanya. Gak ada yang menyampaikan ya. Paham ya. Subhanallah wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.